Caritana Para Rasul bab 5. Tapeh beda orang lalake seanyama Ananias, orang Griah ben Binina, seanyama Safira acuel tanah Nakia. Pese olena acuel tanah Jeria, sebagian esem pendibi, ben sebagiana epasraaki kasul rasul. Secara Jeria, lamare aparam beken ben Binina. Jadi Petrus adebu ke orang Jeria. Ananias, arap pebek nahmi inda atena eko besai iblis, sampai benale cekak rona Allah. Tengitek ngerap sebagian dari pesena olena acual tanana ke angku kaparluana bekna tibi. Sebeluna tanah jariya acual, andina bekna. Bansa alana acual, pesena andina bekna kia. Teti arapah bekna mi andik maksud edalem atena, atengkaah kanta jariya. Seeleceki bekna Allah, beni manusia. Burung eding ocak jariya, Ananias robu terus mate. Orang sing ngeding perkara kedatian Jeria pada takok kebi. Jadi para ngegodeden pada deteng ke Jeria. Abuntuk jinasana Ananias. Laju ekebe eko buragia. Rakera telok jem saklana Jeria. Binina masuk. Abek na tak tahu pada kedatian apa e Jeria. Petrus mareksani. Singkok tero atanya. Apa tanah saya jual bakna ban lakena perak pajusaria? Leres, sekeneka argana. Saute binina Ananias. Petrus pas adebu ke bebini Jeria. Arapa bekna ben lagi nah mik mupakat senyoba ah runa pangiran. Edingaki ya. Ring orang siap pendem lagi nah bekna le datang. Tapi pekal abal yang ngosong bekna keluar kia. Ebek to Jeria kia bebini buru ropu. Laju terus mate ya dekna Petrus. Ben ebek to ngengode dan gelek masuk. Binina Ananias Jeria lai temu mate. Sina sana laju yosong kaluar, terus eko buragi esetina lakena. Jadi reng-reng sepada percaya Jeria, ben beriakia reng-reng lainah, singeding parkara kedatian Jeria pada kata akoan. Banyak kedatian siacip-acip bene ane, siapa bedah bisul rasul iadekna orang banyak. Sakabiana orang si percaya Jeria, pada saroju akompol yang persuleman epadeleman soceh. Ben orang luar tadak si bengala akompol ben reng orang si percaya Jeria. Tapi reng orang si percaya Jeria hormati orang banyak. Ben sajen abit sajen banyak orang si percaya ke pangeran. Lalakean ben beriakia babi nien. Lamalah, pola napa apa si elampa gisul rasul Jeria. Sampai reng orang sake esabe ketedungena otabe eteker. Laju eke bekelorong. Sobat si sake Jeria paling sakonekna. Ekenenga jeng bejengna Petrus. Mun Petrus tepak na lebet e jedia. Reng-oreng anyoronyo dateng dari takota e sapingkara Yerusalem. Bada singe be oreng sake ben seka sosoben. Reng-oreng jeria e beberes kapi. Di budina imam agung ben sakabiana orenga. Ia arya golongan nareng oreng saduki. Mulai aguli polana ere Athena. Sul rasul jeria e tangkep. Laju e pamasuk ke penjara umum. Tapi beje malem. Bada malaikat pangeran muka bengla-benga penjara Jeria. Sul rasul gelek laju epa keluar. Malaikat Jeria adebu ke sul rasul gelek. Kasak manceng epa teleman soce. Reng orang sebeda eje dia. Pas belei parkara odi si anyar ria. Debuna malaikat Jeria etorok bi sul rasul buru. Ki peteng pada mios kapat teleman soce. Laju morok eje dia. Sabatara Jeria. Imam Agung benreng orengah pada dateng. Laju mabada sidang emakamah. Bi para pemimpin Yahudi. Salah najriya, reng-reng jiria ngotos orang ngone isul rasul saya penjara. Epakon gibah keadaan kompolan jiria. Tapi ebek to reng-reng saya otos jiria napak ke penjara. Sul rasul gelak tada eja dia. Deti otosan jiria abeli. Arepot kamah-kamah. Ebek to abtina napak ke penjara. Atora reng-reng jiria kamah-kamah. Labengah penjara sedaja epangki atau top sarang akunci. Tining para pengawal pada ajaga elabeng. Namung ebek to labeng kepanika ibuka. Edalem ampon tada orengah. Ebek to parwiranah pengawal apadleman soce. Ben mam imam kepala pada miar sabab jeria. Kapi pada takok ben mikir. Apa benengan si kedadian kasul rasul jeria. Sarana jeria. Pas pada orang lalake ngebe kabar. Ngereng biar saki. Reng orang sesarang pancenengan esabe e penjara kaisa, samangken morok orang sebenyana e Pateleman Soce. Dadi parwirana pengawala Pateleman Soce jeria, ben para pengawala pada mangkat ngon isul rasul gelek, ekibe abeli. Tapi sengibe tak ngakui kekerasan, sebab reng orang jeria takok ka orang sebenyak, takok mipas ege rujuk. Sul rasul jeria ekibe masuk, e pangadep ke mahkamah, bi imam kepala laju e pereksa debuna. Baknah kutalai beri para yang ngedun si keras. Cok baknah tak oleh murok parkara orang yang jeruah. Tapi setia marah teku. Apa sila-ila aku ni baknah? Baknah mabletera pangajaranan jariah tetisa Yerusalem. Baknah lama-lama ngarani sengkok kapi setetisa bepepatena orang yang jeruah. Petrus bensur rasul lainnya ada bu. Abdina kutu atoro kakasokan Allah. Benino roti karep epon manusia. Isa seesalib sarang pancenengan ka Isa. Ampon epaudik pole sarang alai pon pengetuana abdina seteja. Sarang pancenengan seteja. Sarang Allah Isa kepanika eparingi kalingkian sarang kakobesaan setengki. Minangka pemimpin sarang penyelamat. Supaya bangsa Israel eparingana kesempatan atau berdiri satu sana sarang esapora. Abdina sakanca panika saksena perkara kepanika seteja. Abdina sakanca, dugaan rona Allah paparenga Allah kareng orang si atoro kapapakona. Ebektona miarsa debu nasul rasul sekanda jariya, para anggota mahkamah agama jariya cik pegela. Kapi badamu pakat matiana sul rasul jariya. Tapi antaranah para anggota mahkamah agama jariya, beda si anyama Gamaliel. Orang jariya guru agama, si hormati sakabiana orang. Gamaliel jariya ngadek, laju makon supaya sul rasul gele ekibe keluar gelu sekejek. Salana jeria laju adebu ke mahkamah. Tantaretan orang Israel sadajana. Ngireng kageli padelum dimin. Ponapa seelam paagio sampian kareng orang panika. Sabab kik dimin oning bedet yaudas sengako orang raja. Sampai rakera bede pak ratos orang detiret morede. Teudas kepanika epateh. Red more decar kalacer. Dining gerakanipun lober. Saamponipun gepanika, ebekto bede caca jiwa pas bede Yudas. Oreng dari Galilea. Polana pangarona, benyak cuken oreng seteti red more de. Namung Yudas gepanika epate oreng cuken. Dining red more de car kalacer. Deti samangken, kalaben bede nakat detian panika. Pamangki kaule sapanika. Tikel paneng saos reng-oreng panika. Sabab manabi pangajaran sarang gerakanipun reng-oreng kepanika dari manusia. Pangajaran sarang gerakanipun kepanika tanto musna. Nanging manabi asalipun dari Allah. Sampian sadejetak kira bisa makala reng-oreng kepanika. Lamala deki nyata sampian amuso ka Allah. Petoduna Gamaliel jiria. Eta remah bi mahkamah. Dadi sul rasul gele esor masuk, laju e pecoti, pas e larang morok perkara isapole, salana jeria buru yocol. Sul rasul jeria nyengla dari mahkamah jeria, bangkeliana arasa kumpira, polana bi ala yang kepantes iasya polana isa. Saben arena, e pateleman soceh ben eko bengkona oreng. Sul rasul jeria terus morok, ben aberta aki kabar bagus perkara isa. Ja isa jeria, rato panyalamet, si ejen ciaki ala ruah.